makan yang pedes-pedes yuk. Gak ah, nanti mahku kambuh. Wah, kalau punya gangguan lambung seperti mah, begah, mual, dan kembung, minum SMH aja. SMA? Itu obat apa? SMA ini herbal. Diformulasikan oleh Sido Muncul, mengandung zat aktif kunyit, akar manis, meniran, dan madu. Dulu nih, gue juga suka sakit mah, sampai dada sesak. Habis minum SMA, langsung sembuh. SMA efektif banget buat mencegah dan mengatasi gangguan lambung. Emang sebagus itu? Nih, cobain. Karena herbal, SMA ini bisa diminum kapan aja. Setiap hari, sebelum makan, sesudah makan, dan sebelum tidur. Aku minum ya. Wah, rasa minyak enak dan bikin lega. Praktis pula, langsung sur. Selain yang cair, ada juga yang tablet kunyah loh. Rasanya enak dan bisa langsung dikunyah tanpa air. Untung sekarang ada SMA. Yuk sekarang kita makan yang pedes-pedes. Solusi herbal untuk lambung sehat? Ya SMA, herbalnya lambung.